Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari wa ba'd. Senantiasa kita berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu memperbaharui atau menyegarkan keimanan kita, untuk selalu memberikan kita hidayah, rahmat dan bimbingannya kepada kita. Yang namanya iman itu bisa usang. Ibarat seperti pakaian yang bisa usang dan butuh untuk ganti yang baru. Ya, ini disegarkan lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal imana yakhlaq. Innal imana yakhlaq. Sesungguhnya keimanan itu yakhlaq, yakni khalaq, bisa menjadi usang. Fas'alullaha an yujaddida imanakum. Maka mintalah kepada Allah untuk Allah senantiasa menyegarkan iman kalian. Innal imana yakhlaq, kata Nabi SAW. Sesungguhnya iman itu yakhlaq, dia bisa menjadi usang. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala an yujaddida imanakum, untuk memperbaharui, yakni menyegarkan iman kalian, menjadi fresh lagi, menjadi semangat lagi, ibadahnya kembali ya, kencang kembali, semangat seperti dahulu. Dan di antara yang dilakukan oleh mereka atau sebagian para sahabat adalah duduk-duduk bersama, kembali mengingat tentang agama, kembali mengingat tentang ilmu. Sampai salah seorang dari mereka mengatakan, ijlis bina nu'min sa'atan, ijlis bina, mari duduk bersama kami, nu'min sa'atan, kita beriman sesaat. Yani yang dimaksud adalah untuk kembali menyegarkan keimanan mereka. perlunya kita juga memiliki usaha untuk hal tersebut dengan senantiasa kita menjaga sholat lima waktu berjamaah di masjid, senantiasa menjaga adab-adab Islam, mengucapkan salam juga ketika bertemu saudaranya sesama muslim, hatta walaupun dia tidak mengenalnya. Jadi sampaipun dia itu tidak mengenal siapa sih orang ini, tapi terlihat bahwa dia seorang muslim, ucapkan salam. Di antara yang didorong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa antaqra' as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Kamu mengucapkan salam 'ala man 'arafta, kepada orang yang memang kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan orang yang kamu belum kenal. Subhanallah. Ya. Seandainya kita kaum muslimin mau untuk kemudian mempraktekkan sunah-sunah seperti ini, maka akan terasa nyaman ya, muamalah, interaksi antara kaum muslimin ya. Karena orang ya, yang namanya tidak kenal, kadang hanya saling memandang, kadang hanya nanti kemudian dia memiliki pikiran-pikiran yang aneh-aneh tentang orang yang dia temui. Tapi ketika dia sudah mengucapkan salam, kemudian dijawab oleh saudaranya tadi, hilang semua hal tadi. Pikiran-pikiran negatif, persangkaan-persangkaan negatif tadi hilang semuanya. Dengan apa? Dengan salam. Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tahabbu atau hatta tahabbu. Hatta tahabbu. Kalian ini tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai. Afala dullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum? Maukah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tunjukkan kepada satu hal, yakni kepada satu perbuatan, idza fa'altumuh, kalau kalian mau melakukannya, tahabbtum, maka kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tebarkan salam tersebut di antara kalian. Karena memang ketika seseorang mengucapkan salam ya, kepadanya lain, hatta misalnya dia itu belum kenal begitu, sudah senang sudah ya. Belum kenal ini, tapi tampak ini orang pakai peci, orang pakai koko, pakai sarung gitu ya. Kalau misalnya dari kalangan ibu-ibu, kalangan ummahat wal akhawat, ini si ibu ini dia pakai kerudung, pakai jilbab, pakai jubah. Hatta misalnya kalau enggak kenal kemudian dia ucapkan salam, akan senang. Akan merasa senang. Wah, gitu. Dan itu nanti bisa menjadi sebab untuk seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ya, iman kita dan adab kita. Kita akan lanjutkan insyaallah kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Di sini sampai kepada hadis yang ke-19. Qala al-muallif rahimallahu wa an Ma'an ibn Yazid radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang bernama Ma'an bin Yazid, semoga Allah meridai keduanya karena dia dan bapaknya, bahkan kakeknya itu juga masuk Islam bareng-bareng waktu itu, bersama-sama datang kepada Rasulullah SAW ya, Ma'an, kemudian bapaknya Yazid, kemudian kakeknya yang namanya Al-Akhnas yang disebutkan seingat saya, itu datang bersama-sama untuk mereka menyatakan keislaman mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ma'an bin Yazid ini mengalami satu kejadian antara dia dengan bapaknya. Qala, Ma'an berkata, kana abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Pernah satu saat abi, bapakku, namanya Yazid, maksudnya Yazid. Yazid ini penjelasan dari abi, yakni bapakku. Akhraja dananira yatasaddaqu biha. Dia pernah mengeluarkan beberapa dinar. Dinar, mata uang emas, dari emas memang, berniat untuk bersedekah dengannya. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Bapakku Yazid itu meletakkan dinar-dinar tadi di sisi seseorang di dalam masjid. Maksudnya dia itu mewakilkan begitu, mewakilkan sedekahnya tadi atau zakatnya, ya, kepada seseorang di masjid, ya, dan mengatakan berikan kepada orang yang membutuhkan, berikan kepada orang yang membutuhkan. Kata Ma'an selanjutnya, fajitu fa'akhadtuha, maka aku pun datang dan aku ambil, yakni mengambil dengan cara yang benar, karena dia memang dia sendiri itu sedang butuh. Fa'ataituhu biha, kemudian aku menemui bapakku dengan membawa dinar-dinar tadi. Faqala, maka bapakku langsung mengomentari, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah, kata bapaknya, ma iyyaka aradtu, bukan kamu maksudku. Maksudnya ini niatanku tadi itu tidak aku serahkan kepadamu, tapi yang selainmu. Gitu. Dijelaskan di sebagian syarahnya, maksud bapaknya ini, kalau seandainya niatku itu memberimu, ini saya, aku tidak akan mewakilkan seperti ini, aku kasih langsung begitu. Nah, dia menyangka karena niatannya tadi itu bukan untuk anaknya, walaupun anaknya juga pantas mendapatkannya ketika itu, dia menyangka sedekahnya nanti tidak sah. Paham ya? Sedekah atau zakat, misalnya zakat mal itu kan ada asnaf, ada golongan-golongan yang berhak menerimanya. Nah, terkadang dia meniatkan ini bukan untuk anaknya, ternyata yang ambil malah anaknya, anak-anaknya ini lagi butuh. Sebelumnya perlu diketahui, Ma'an bin Yazid ini saat mengambil sedekah ini dia itu sudah beristri, jadi dia itu sudah berkeluarga. Itu. Jadi bukan Ma'an bin Yazid ini masih bujang kemudian tinggal bersama bapaknya, itu bukan. Karena ketika dia masuk Islam, itu langsung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan dia. Setelah masuk Islam itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung menikahkan Ma'an bin Yazid ini. Jadi ketika dia mengambil sedekah ini dalam kondisi dia itu sudah berkeluarga, sudah berumah tangga sendiri. Kenapa hal ini dijelaskan? Karena kalau sedekah ini dimaknai zakat yang wajib seperti zakat mal misalnya, maka zakat mal itu tidak boleh dibayarkan kepada orang yang harus dinafkahi. Kepada orang yang harus dinafkahi, misalnya seseorang dia wajib membayar zakat mal, kemudian nah, dia hitung sudah ketemu jumlahnya, dia bayarkan ke istrinya, kira-kira gimana ini? Nah, sudah sah ini, saya sudah membayar zakat mal ke istri saya, ini tidak sah. Kenapa? Karena seolah hanya ingin menjaga agar harta itu tidak keluar, agar dia tetap bisa menikmati harta tersebut. zakat tersebut. Bisa dipahami ya. Demikian pula kalau dia membayarkan zakat mal tadi kepada anaknya yang mungkin masih satu rumah dengan dia, ya, masih dinafkahi oleh dia, makanya seperti ini belum sah itu. Karena itu seperti menggugurkan kewajiban nafkahnya. Nah, apakah Ma'an bin Yazid kondisinya seperti itu? Tidak. Jadi Ma'an bin Yazid ini dia itu sudah berumah tangga sendiri, sudah lepas, tidak ditanggung oleh bapaknya. Tapi ketika itu dia sedang butuh. Ini hendaknya difahami. Ketika bapaknya mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah, bukan kamu yang aku maksud. Niatku itu bukan memberimu. Kalau memberimu ya aku kasih langsung saja, enggak perlu aku wakilkan kepada orang lain. Akhirnya kata Yazid, kata Ma'an, fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya aku membawa perkara ini, perkaraku dengan bapakku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini juga ada hukum jawaz al-mukhasamah. Ya. Bainal walad wa walidih. Seorang anak itu boleh untuk kemudian, ini tadi ada mukhasamah, yakni ada sesuatu yang menjadi masalah dan melapor kepada siapa yang dia akan mengambil fatwa darinya. Kalau dari sini mengambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan termasuk uququl walidain. Jangan-jangan nanti ada yang mengira, wah ini termasuk duraga kepada orang tua ini. Bapaknya sendiri dia permasalahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Ya. Karena kasusnya adalah Ma'an itu merasa dia berhak dengan sedekah atau zakat tersebut, sedangkan bapaknya merasa enggak berhak dari sedekah itu. Kenapa? Karena niatan dia itu bukan memberikannya kepada anaknya. Niatan dia bukan memberikan kepada anaknya. Akhirnya si bapak dan anak ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal ini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma akhadta ya Ma'an. Bagimu apa yang engkau niatkan wahai Yazid, si bapaknya tadi yang bersedekah, dan bagimu apa yang engkau ambil wahai Ma'an, si anaknya tadi yang lagi butuh itu tadi. Ya. Diberikan qada keputusan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Yazid dia mendapatkan pahala sedekah atau pahala zakatnya dan sah begitu. Sah. Karena dia mengatakan berikan kepada orang yang muhtaj, kepada orang yang butuh. Sedangkan Ma'an dia juga berhak mendapatkan hal tersebut, mendapatkan harta tadi, karena dia sendiri termasuk ke dalam orang yang butuh. Termasuk orang yang membutuhkan. Atau mungkin perkiraan yang lain, bahwa Yazid bapaknya mengira, kenapa dari awal dia menginginkan untuk bersedekah kepada orang lain, dia mengira kalau bersedekah kepada selain keluarga itu pahalanya lebih besar. Itu pahalanya lebih besar. Tapi ternyata tidak seperti itu. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-shadaqatu 'alal qaribi shadaqatun wasilatun." Sedekah untuk karib yang memiliki kekerabatan, maksudnya memiliki qorobah, kekerabatan, itu sodakotun wasilatun, akan dinilai sebagai sedekah dan silaturahim. Jadi pahalanya double. Gitu. Nah, ini beberapa faedah dari hadis Ma'an bin Yazid. Juga padanya ada faedah bolehnya mewakilkan, ya, bolehnya mewakilkan pembayaran zakat atau penunaian sedekah kepada orang lain. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala rajulun, ada seseorang yang dia berkata, la atasaddaqanna bisadaqatin, aku benar-benar akan bersedekah. Faqaraja bisadaqatihi, kemudian dia keluar rumah dengan membawa sedekahnya. Fawada'aha fi yadi sariqin, yakni dia itu keluar rumah bawa sedekah, ketemu orang kasih. Enggak tahu ini orang siapa, bagaimana, apa pekerjaannya. Ternyata sedekah dia itu jatuh ke tangan seorang pencuri. Dia bersedekah, ketemu orang dikasih. Ternyata seorang pencuri. Fa'asbahu yatahaddatsun. Nah, dari sini kita tahu. Fa'asbahu, ketika mereka berada di pagi hari, berarti sedekahnya itu malam hari. Makanya dia enggak tahu siapa yang dia temui. Masya Allah, ya. Seseorang ketika dia menjaga keikhlasannya seperti ini, ya. Nah, dia benar-benar pengen ikhlas gitu, agar pahalanya lebih besar, ya. Dia sedekahnya itu malam-malam, biar orang itu enggak kenal dia, tidak mengenalinya. Terus ketemu orang dikasih. Begitu pagi itu berita menyebar. Berarti zaman dulu pun berita juga seperti ini cepatnya menyebar, ya. Pagi hari mereka yatahaddatsun, mereka saling berbicara, saling berbincang dengan mengatakan, tusuddiqal lailata 'ala sariq. Tusuddiqo itu disedekahkan itu. Ada sedekah yang dikasih tadi malam itu kepada seorang pencuri. Wah, jadi buah bibir itu di masyarakat. Faqala, maka orang yang bersedekah ini mengatakan, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, milikmu lah segala pujian. Kenapa? Kalau bahasa kita qadarullah, pemasyaallah, ya sudah seperti itu. Sudah terjadi. Allahumma lakal hamdu, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, milikmu lah segala pujian. Alasarikin, ternyata seorang pencuri, kata dia. Nah, yakni sedekahku ternyata diambil oleh seorang pencuri. Aku beri kepada seorang pencuri. Dia khawatir mungkin, ya, jadi dia khawatir bahwa sedekahnya itu nanti tidak berpahala. Ini orang pencuri kok kasih sedekah. Akhirnya dia tidak puas. La tasaddaqan nabi sadaqatin, aku akan bersedekah lagi dengan satu sedekah. Lagi-lagi sedekahnya malam hari. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi dzaniyah. Akhirnya malam itu langsung dia keluar membawa sedekahnya, ketemu orang dia enggak tahu siapa ini, bahkan laki atau perempuan pun dia enggak tahu, kasih aja. Ternyata yang ngambil itu adalah perempuan pezina. Ya, perempuan pezina. Fa asbahu yatahaddatsu. ya, terulang lagi di pagi harinya, jadi buah bibir lagi. Tusuddiqul laila ta'ala zaniyah. Mereka kemudian membicarakan tadi malam, ya, ada seorang wanita pezina yang malah dikasih sedekah, kata dia. Kata mereka ini. Faqala, mendengar itu orang tadi kemudian memuji Allah lagi. Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Ya Allah, milikmu lah segala pujian. Ala zaniyah, ternyata tadi malam itu yang aku beri seorang wanita pezina. Rasulullah SAW. Dia khawatir, dia khawatir jangan-jangan nanti enggak diterima lagi ini sedekahnya. Sudah dua kali kan? Yang pertama kepada pencuri, yang kedua wanita pezina. Ahlul ma'asin. La tasaddaqanna bi sadaqatin. Dia masih penasaran, pengin sedekah lagi. Semoga tepat kepada orang baik, mungkin begitu mikirnya. Aku nanti akan bersedekah lagi. Dengan satu sedekah. Fakharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghaniyyin. Maka di malam itu dia keluar dengan membawa sedekahnya. Kemudian sama kayak tadi, ya. Malam hari keluar di jalan ada orang kasih, dia pergi. Ternyata yang dia kasih itu orang kaya raya. Yang pertama pencuri, yang kedua wanita pezina, yang ketiga sedekah kepada orang kaya raya gitu. Ibarat memberi garam ke lautan, ya kan? Lautan udah asin, dia kasih garam, yang enggak ada efeknya. Fa'asbahu yatahaddatsun, kembali lagi di pagi hari jadi buah bibir di masyarakat. Tusuddiqul laila ta'ala dzani, mereka mengatakan ini tadi malam ini, ya, ada lagi sedekah, tapi sedekahnya kepada orang yang kaya raya. Faqala, sekali lagi dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu ala sarikin wa zaniyatin wa ghani. Ya Allah, milikmu lah segala pujian. Yakni dia yakin apa yang Allah takdirkan itu tetap yang baik, tetap ada hikmahnya. Kalaupun tadi tiga kali dia bersedekah malam-malam dengan sembunyi-sembunyi, kok menurut dia itu kayak salah sasaran begitu, ya, ini pasti Allah memiliki hikmahnya. Ini Allah pasti memiliki hikmahnya. Allahumma lakal hamdu, dia memuji kepada Allah lagi. Ya Allah, milikmu lah segala pujian. Ya. Jatuh kepada seorang pencuri, wazania jatuh kepada wanita berzina, wonin yang ketiga jatuh kepada orang kaya raya sedekah saya. Fa'utiya. Nah, ketika itu kemudian dia didatangi. Wallahu alam, saya belum mendapatkan riwayat ini siapa yang mendatanginya. Itu kalau di riwayat-riwayat yang lain kan tentang masalah seseorang yang dia menziarahi saudaranya di daerah lain, itu kan malaikat gitu. Bisa jadi mungkin seperti itu. Fa'utiya, maka dia didatangi. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, amma sadaqatuka ala sariqin fala'allahu an yasta'idfa an sariqatih. Adapun sedekahmu yang akhirnya diterima oleh seorang pencuri, maka semoga dia menjaga kehormatannya, yakni menahan diri untuk tidak mencuri lagi. Dan la'ala seperti ini, ini sesuatu yang akan terjadi. Nanti dia akan berhenti dari mencurinya. Wa amma zaniyah, adapun si wanita pezina, fala ala an tasta'ifa an zinaha, maka dia nanti akan berhenti dari zinanya. Dia akan berhenti dari pekerjaan kotornya tadi. Wa ammal ghaniyyu, adapun orang yang kaya raya, fala alahu an ya'tabira fayunfiqa mimma atahu Allah, maka dia nanti akan mengambil ibrah, akan mengambil pelajaran dari sedekahmu, sehingga dia kemudian berinfak dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi tersadar dia, oh selama ini saya enggak pernah infak, ini ada orang malam-malam baik sekali memberikan uang sebanyak ini, ya. Saya enggak mau kalah, saya sendiri orang kaya, saya akan berinfak. Rawahul Bukhari wal lafdhu lahu wa Muslim wan Nasa'i wa qala fi, ya. Ini lafaz Imam Bukhari, adapun riwayat Muslim dan An-Nasa'i, ya, itu ada lafaz faqila lahu amma shadaqatuka faqad tuqbilat. Diucapkan, dikatakan kepada orang ini, adapun sedekahmu maka sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara hadits, kemudian menyebutkan hadis tersebut. Dari dua hadis tadi, sesuai dengan judul babnya, ini masalah targhib, dorongan, motivasi untuk meningkatkan keikhlasan dalam amal. Tadi Yazid, ya, bapaknya Ma'an, dia ikhlas pengen memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan, dan niatannya itu bukan untuk anaknya. Akhirnya dia ambil anaknya, dia tetap dapat pahala karena keikhlasannya tadi. Yang kedua ini, seseorang yang dia bersedekah, pengennya sedekahnya itu dia berikan kepada orang yang baik, tapi tidak tahu bahwa dia yang sedekah, tidak tahu bahwa dia yang sedekah, tapi ternyata jatuh kepada seorang pencuri, jatuh kepada wanita pezina, jatuh kepada orang yang malah justru kaya raya. Tapi dengan keikhlasan dia, dikatakan kepadanya bahwa sedekahnya tadi sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingginya nilai keikhlasan, ya. Bahkan yang namanya nusratullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga bergantung kepada keikhlasan orang-orang yang melakukan amalnya. Bahkan umat ini pun akan mendapatkan nusrah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka juga memperbaiki keikhlasan di dalam beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama yansurullahu hadhihi al-ummata bi dha'ifiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong umat ini dengan kalangan lemahnya, dari golongan lemahnya. Bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim, atau didahulukan bi salatihim wa du'aihim wa ikhlasihim, dengan salat mereka. Jadi yang enggak bisa membantu apa-apa, bisanya berdoa, bisanya sholat. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Ambillah isti'anah, ambillah bantuan untuk tujuanmu itu dengan sabar dan dengan sholat. Wa du'aihim, dan dengan doa mereka, yang namanya du'afa, kalangan ummah, enggak mampu untuk melakukan apa-apa. Ima karena tidak mampu harta, atau ima tidak mampu dari sisi tenaga juga, bisanya dengan doa, bisanya dengan doa, akhirnya mendoakan. Tapi itu menjadi sebab wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka, dan keikhlasan mereka. Dan itu juga menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis yang kedua. Ada faedah mungkin sedekah, ya, atau infak Itu ada dua keadaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tubdu shadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum." In tubdu shadaqati fa ni'ma hi. Keadaan yang pertama tentang sedekah, itu bedu, kalau kalian itu ibda, ibda itu terang-terangan menampakkan sedekah. Fani immahi, ni'imma itu ni'mama, jadi itu termasuk sebaik-baik sedekah. Sedekah dalam kondisi terang-terangan. Kelanjutannya, wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Dan kalau kalian menyembunyikan sedekah dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Nah, jadi yang mana ini yang baik? Mau ditampakkan atau disembunyikan? Yang pertama, kondisi yang pertama, itu betul shadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian, sedekah-sedekah kalian, maka itu yang terbaik. Itu ketika hendak mentarget yang lain untuk ikut bersedekah. Ketika hendak mentarget yang lain untuk ikut bersedekah. Ketika datang orang-orang dari suku Mudor, ya, mutaqallidis suyuf, dalam kondisi mereka menenteng pedang-pedang mereka, dalam kondisi mereka pakaiannya seadanya, kasihan, tampak kemiskinan. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat hal tersebut, beliau memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Maka datanglah satu orang itu, ya, dengan, yang saya ingat, dia membawa satu kantong gandum. Ini yang pertama. Melihat itu, maka yang lain juga ikut mengikuti dengan apa yang mereka mampu, kasih sampai menumpuk gitu ya, sampai menjadi tumpukan yang tinggi. Maka kemudian wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berseri-seri dengannya. Setelah itu mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha layan kusudzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam ini sunnah yang hasanah, sunnah perbuatan yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya mendapatkan bagiannya juga, dan itu tidak mengurangi pahala dari orang-orang yang mengikutinya sedikit pun, enggak terkurang mereka. Tapi yang awal mencontohkan tadi juga dapat pahala, pahala mengajari, pahala mencontohkan. Ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menampakkan sedekah itu bersedekah fani imahi, itu dalam rangka untuk mentarget juga, memotivasi yang lainnya untuk juga ikut bersedekah dan berinfak. Nah, kondisi yang kedua tadi, wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara, kalau hendak bersedekah kepada orang-orang fakir, jangan ditampak-tampakkan kepada teman-temannya. Nih, oh, dilihat temannya banyak begitu ya, lagi kumpulan, nih, tak kasih kepada fulan, saya tahu dia fakir ini, silakan ditiru. Hatta misalnya dia bilang silakan ditiru, ini tidak tepat. Paham ya? Kalau untuk kepada sedekah kepada orang fakir, ikhfa, ya, sembunyi-sembunyi saja. Itu nggak dilihat orang lain, karena itu juga untuk menjaga perasaan, ya, si orang yang fakir ini, untuk menjaga perasaan dia agar tidak menjadi malu di depan orang banyak. Baik, jadi ini dua keadaan sedekah, ya. Al-ibda tadi yang menampakkan itu kalau untuk memotivasi dalam kondisi dia sedekahnya umum, itu untuk program bersama Adapun yang ikhfa, yang menyembunyikan, itu kalau sedekah kepada kalangan orang-orang fakir, para fuqara. Nah, dan itu dua-duanya kalau tepat adalah sedekah yang terbaik. Qala wa an Abi Darda yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari sahabat Abu Darda, dia menyatakan bahwa itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, man ata fi rasyahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-laili faghalabathu 'ainuhu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan 'alaihi min rabbih. Ini juga salah satu hadis yang menunjukkan tentang besarnya manfaat dari keikhlasan, niat yang ikhlas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata firasyahu, barang siapa yang dia mendatangi kasurnya, tempat tidurnya, wa huwa yanwi, dalam keadaan dia itu ketika mau tidur berniat, an yaquma yusalli min al-lail, untuk nanti bangun malam salat malam, salat tahajud. Faghalabathu 'ainuhu, ternyata terkalahkan oleh matanya, enggak melek sama sekali sampai azan subuh. Hatta asbaha, sampai masuk waktu subuh. Kutiba lahu ma nawa, maka akan dituliskan baginya apa yang dia niatkan. Jadi dia ditulis seperti orang yang salat malam pahalanya. Wa kana naumuhu shadaqatan 'alaihi min rabbih, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Rabb-nya untuknya. Disedekahi, dan enggak susah-susah salat malam, dapat pahalanya, kamu istirahat tidur. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah bi sanadin jayyid, wa rawahu Ibnu Hibban fi sahih min hadits Abi Dzar aw Abi Ad-Darda 'ala syak. Qala Al-Hafiz Abdul Azim rahimahullah, berkata beliau, wasa'ati ahaditsun min hadzal naw' mutafarriqah fi abwabi ta'addud min hadzal kitab insyaallah taala. Yani penulis Al-Mudhiri rahimahullah, nanti akan datang hadis-hadis yang terpisah-pisah di beberapa bab itu yang semakna dengan ini insyaallah taala. Nah, jadi nanti kalau mau tidur malam jangan lupa ya niat, tapi niat itu inbi'atul qalbi. Inbi'atul qalbi itu memang hatinya itu tergerak, memang pengen sholat malam. Niat itu adalah hatinya memang tergerak untuk pengen sholat malam, bukan sekedar dia mengucapkan saya nanti pengen sholat malam, tapi hatinya pengen terbangun ketika subuh. Ini bukan niat namanya. Jadi niat itu memang hatinya tergerak, memang dia pengen sholat malam, bener-bener nanti pengen sholat malam. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa membantu ya, terbangun di malam hari untuk melakukan sholat malam. Yang pertama adalah berdoa untuk dimampukan. Itu saja. Pertanyaan adalah, pernahkah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan saya untuk sholat malam? Pernah enggak? Kebanyakan dari kita mungkin fokusnya kemudahan itu kemudahan rezeki kan gitu. Mudahkan saya untuk mencari rezeki, mudahkan saya untuk mencari maisha, mudahkan saya untuk menafkahi keluarga. Ya itu baik, itu doa yang baik. Tapi pernahkah yang seperti ini? Ya Allah, mudahkan saya untuk bisa sholat malam. Itu juga menjadi aun ya, menjadi pertolongan untuk dia bisa terjaga gitu, bangun di malam hari ya, untuk kemudian bisa sholat malam. Di antaranya yang lain adalah tidak terlalu larut malam ketika tidur. Jangan terlalu larut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakrahul haditha ba'dahu. Yakrahul nauma qablahu wa yakrahul haditha ba'dahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyukai seseorang tidur sebelum isya. Tidak menyukai seseorang dia tertidur atau dia tidur sengaja tidur sebelum isya. Ya. Bukan orang yang butuh. Dan juga beliau tidak menyukai al-haditha ba'dahu, berbincang-bincang setelah isya. Berbincang-bincang pada perkara yang tidak ada faedah dan manfaatnya. Jadi tidak ada faedah dan manfaatnya. Ini perkara yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dicontohkan oleh beliau adalah apa yang beliau ceritakan tentang Nabi Daud alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulthahu wa yanamu sudsahu. Afdhalus salati salatu Daud. Salat yakni salat malam yang terbaik itu adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam. Berarti nabi-nabi dulu pun juga sholat. Karena ya namu nisfal lail, yang dia lakukan adalah tidur dulu, ya, sampai setengah malam. Wa yaqumu tsulutsahu, kemudian qiyamul lail, sholat malam sepertiga malam, sepertiga malam. Wa yanamu sudutsahu. Setelah sepertiga malam, nah masih sisa seperenam itu sebelum subuh, beliau tidur lagi. Itu yang diberitakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentang sholatnya Nabi Dawud dan itu Abdulus Sholat. Sekali lagi banyak-banyak ya kita mengintrospeksi niatan-niatan kita, karena dengan niat itu amalan yang secara zahir tampak seperti kecil, tampak seperti sedikit, tetapi kemudian mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang ikhlas. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini tadi mulainya jam 4.20. Padahal kalau ada pertanyaan. Di antara asnaf yang berhak mendapatkan zakat mal itu al-mu'allafah qulubuhum. Jadi al-mu'alafah qulubuhum itu orang yang berusaha untuk ditaklif, dilembutkan hatinya agar masuk Islam, satu. Atau ketika dia baru masuk Islam agar semangat menjalankan syariat Islam, itu diberi zakat mal. Dan ini tentunya sengaja, paham ya? Tentunya memberikan untuk yang golongan ini kan dengan sengaja. Jadi kalau dikatakan tadi boleh tidak kalau dengan sengaja, boleh sekali, boleh sekali. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, terkhusus tentang pengamen. Ini agak beda. Jadi kalau pengamen kita tahu bahwa apa yang dilakukan itu perkara yang haram karena dia bermusik. Nah itu haram. Sekarang saya jelaskan dulu ya, saya jelaskan dulu tentang hukum memberikan uang kepada pengamen. Pengen tahu enggak? Ada satu kaidah. Ini penting, ada satu kaidah. Ma la yajuzu akhdhuhu la yajuzu i'ta'uhu. Apa yang sesuatu itu tidak boleh mengambilnya, maka tidak boleh untuk memberinya. Jadi misal, boleh tidak orang berprofesi sebagai pemusik kemudian mengambil upah dengan itu? Boleh enggak? Boleh enggak? Tidak boleh, karena ini pekerjaan yang haram. Nah, dia ngambil upah dengan itu haram, itu enggak boleh. Maka la yajuzu itu tidak boleh untuk diberi. Itu hukum asalnya. Tahun sekarang ya. Nah, hukum asalnya seperti itu. Jadi selama masih bisa untuk menolak mereka, maka ditolak. Gitu. Maka ditolak. Agar. Bagaimana kalau pertimbangan lain? Pertimbangan lain nanti beda. Misal masalah dan mafsadah. Dulu pernah ya, di sebagian daerah itu kalau ngamen itu 4-5 orang gitu, dan sambil bawa sesuatu. Ya kalau daripada dia melukai kita, kita beri bukan karena memberi upah kepada musiknya, tapi karena mencegah mafsadah dia melukai kaum muslimin, dan itu dosa besar. Paham ya? Tapi selama tidak sampai tingkat seperti ini, maka kita juga berdakwah dengan kenapa kok Pak Haji enggak memberi saya? Ini saya gitu kan. Kenapa setiap saya ke sana Pak Haji kok enggak memberi ya? Itu akan juga semoga menjadi jalan dakwah bagi dia. Nah, kalau ingin memberi, misalnya ada orang lagi ngamen kemudian diberi, maka tidak bisa diniatkan seperti tadi kecuali didakwai. Gitu. Saya beri, misalnya nih, saya beri ini jadikan modal untuk kamu jualan. Jualan kue. Ya enggak usah jualan apotek ya. Kalau modal bikin apotek ya. Berapa tuh? Yang sederhana lah, sederhana. Sederhana. Itu kamu jualan. Nah, misalnya kamu jualan cilok, kamu jualan kalau bisa. Misalnya. Atau udah sini aja, makan bareng, diajak makan bareng. Itu lebih bagus. Tapi kalau memberi dia dalam kondisi dia sudah bermain kemudian mau memberi, itu nanti kita akan dikira kita memberi upah bermain musik dia. Gitu. Semoga dipahami. Nah, kalau yang lain-lain tadi kayak misalnya ini kok kelihatan nggak sholat ya tetangga saya, tak belikan sarung aja lah, tak belikan peci, sarung seperangkat sholat misalnya, silakan saja. Atau tak berikan hadiah makanan dan lain-lain. Gitu. Semoga dengan itu juga bisa mentaklif, yakni mendekatkan hati dia untuk berinteraksi kepada kita dan akhirnya menjadi sebab untuk dia mau mengerjakan sholat. Demikian pola hal yang lain. Jadi di poin-poin pertanyaan tadi tidak bisa disamakan, ya. Terutama ketika masalahnya dia, kita tahu ini perkara ini haram. Kalau orang ini tadi kan nggak tahu kalau ternyata zaniyah gitu. Ketemu orang aja kasih, gitu kan? Ternyata zaniyah gitu. Ketemu orang saja kasih, ternyata dia pencuri gitu. Bukan kemudian si orang tadi terang-terangan, loh Pak, saya ini mau nyuri, malah dikasih. Beda. Atau dia bilang ke orang yang tidak bersedekah ini, saya mau mencuri Pak, ya sudah tak kasih sedekah. Ada. Bukan begitu. Ayo, yang lain. Donc,